Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Kembali kita bisa bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah. Senang sekali saya Hilbram Dunar menyapa Anda dimanapun Anda berada yang sedang menikmati indahnya bulan suci Ramadan ini dan tentunya bersama Pak Quraish Shihab di Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita kali ini ada pesinetron muda, ada Ajeng Suseno. Ajeng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Tafsir Al-Misbah. Nanti kita berdiskusi Ajeng ya. Iya. Baik, kita akan kembali membahas mengenai surah Ghafir. Kali ini akan dimulai dari ayat ke-23 yang intinya garis besar menceritakan tentang kisah Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Seperti apa sebenarnya kisahnya dan bagaimana ulasan dari Pak Quraish? Silakan Pak tausiahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat 23. Tiga, bagus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa bukti-bukti kebenaran serta mukjizat yang sangat jelas. Nah, ayat ini berbicara tentang kisah Nabi Musa yang diutus Allah kepada Bani Israel dengan tanda-tanda antara lain bahwa sekian banyak bukti-bukti rasional yang dipaparkan oleh Nabi Musa tentang keesaan Allah, tentang tuntunan-tuntunannya, juga disertai dengan sultan. Sultan itu sebenarnya artinya kekuasaan yang sangat jelas. Nah, mukjizat itu atau argumentasi yang kuat itu mestinya menguasai akal pikiran seseorang dan hatinya karena dia begitu jelas. Nah, dari sini mukjizat dinamai sultan. Sebagaimana kita dalam bahasa Indonesia sultan itu penguasa yang menguasai perintah dan larangan. Ya kan, dia yang berhak memerintah dan melarang. Nah, mukjizat itu sultan. Argumentasi akliyah itu sultan karena mestinya dia mampu untuk menjadikan orang tunduk dan patuh. Iya. Nah, ini sudah dikirim Nabi Musa membawa bukti-bukti rasional dan membawa mukjizat yang begitu jelas. Ya. Satu hal dulu sebelum kita lanjut, Al-Qur'an banyak sekali berbicara tentang Nabi Musa. Ini antara lain disebabkan karena penantang utama Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak di Madinah adalah orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan mereka bahwa penduduk Mesir, Fir'aun, itu dijatuhi. Orang-orang Yahudi kemudian membangkang waktu datang Nabi Isa. Nah, mereka itu juga mendapat hukuman dari Allah. Nah, sehingga orang-orang Yahudi ini yang membangkang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga terancam dengan sanksi-sanksi seperti ini. Okay. Kita lanjutkan. Arsalna ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun faqalu sahirun kadzab. Kami mengutus dia ke masyarakat Mesir. Satu hal lagi yang saya ingin tambahkan. Penguasa tertinggi di Mesir itu namanya Fir'aun. Iya. Bukan namanya, gelarnya, istilahnya, presidennya. Oh iya. Ya, rajanya. Siapa yang dihadapi oleh Nabi Musa ini? Ada dua Fir'aun yang dihadapi oleh Musa. Ayah dan anak. Pada masa kecilnya yang memungut dia ayah Fir'aun ini. Ya betul. Setelah dia menjadi nabi, Fir'aun lain lagi, penguasa lain lagi. Kami mengutus kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Dia sebut tiga nama. Fir'aun, Haman, tiga nama ini mempunyai fungsi-fungsi yang buruk dalam masyarakat. Fir'aun adalah lambang penguasa tirani, ya kan? Ya. Haman adalah politisi busuk. Qarun adalah pebisnis yang rakus. Ingat harta karun. Bisnisnya banyak, hartanya banyak, iya. Tapi tiga kekuatan jahat inilah yang dihadapi oleh Nabi Musa. Allah mengutus Musa kepada mereka dan masyarakat itu agar supaya penguasa luruslah, politisi baiklah, pemilik harta menjadilah pemilik harta yang baik, yang membantu, tidak melakukan eksploitasi dan sebagainya. Tetapi ajakan-ajakan Nabi Musa itu mereka tolak sambil berkata Musa adalah penyihir dan pembohong. Nah, mereka namai Musa penyihir karena tongkatnya itu. Atau bisa juga karena dalam satu masa beliau bisa mengalahkan penyihir-penyihir Fir'aun. Sahirun kadzab. Falamma ja'ahum bilhaqqi min indina qalu qtulu abna alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi Allah, dari sisi kami. Saya garis bawahi, sudah beberapa kali saya garis bawahi. Datang kepada mereka. Itu berarti kebenaran datang kepada mereka. Itu berarti kebenaran itu yang datang. Yeah. Mereka didatangi. Mm-hmm. Kalau Anda mempunyai kebenaran, jangan tunggu orang datang pada Anda. Pergilah menyampaikan. Iya. Jangan berkata saya hormat, saya hebat, saya ini. Enggak. Pergi jemput bola. Jangan menunggu orang datang. Nah, caranya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi. Nah, Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah. Dan mereka itu kemudian berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman. Biar tidak ada generasi. Anak-anak orang beriman harus dibunuh. Yang tua bakal mati. Anaknya kalau dia tumbuh bisa-bisa menjadi orang-orang beriman dan menghancurkan kekuatan-kekuatan kita. Bunuh anak-anak. Baru. Wastahyau nisa'ahum. Ada dua arti dari wastahyau nisa'ahum. Biarkan hidup yang perempuan. Kenapa? Mereka mau perkosa. Mereka mau perbudak. Mereka mau ini. Secara umum, apalagi dulu, perempuan tidak punya kekuatan yang ini. Kalau perempuannya, biarkan saja hidup. Atau permalukan dia. Permalukan dia artinya itu tadi. Wastahyau nisa'ahum. Tetapi Allah berfirman, wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Sesungguhnya tipu daya orang-orang kafir itu tidak akan mendapatkan sukses, selalu akan gagal. Wa qala Fir'aun, dharuni aqtulu Musa wa yad'u rabbahu. Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, biarkan aku bunuh Musa. Biar dia berdoa pada Tuhannya. Saya takut, jangan sampai kalau kita biarkan dia terus-menerus begini, dia akan mengubah agama kamu. Nah ini selalu penguasa yang zalim itu tidak ingin ada pembaharuan. Tapi selalu mencari dalih untuk membenarkan pendapatnya. Dalih yang paling menyentuh hati itu adalah keyakinan dan kepercayaan. Betul. Ya kan? Iya. Sampai sekarang begitu kan? Iya. Oke. Kenapa demikian? Karena hati itu bisa lebih menguasai akal. Jadi karena agama itu berkaitan dengan hati, maka Fir'aun menggunakan ini. Kita harus bunuh Musa. Biarkan aku bunuh dia. Kenapa? Saya takut dia ubah keyakinanmu. Oke, kita tahan dulu sampai di situ, Pak Quraisy. Ya, keyakinan seperti apa yang takut dirubah dan kenapa bisa begitu? Akan kami bahas sebentar lagi, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Setiap orang yang ingin berlaku jahat terhadap orang lain, kalau dia ingat bahwa ada hari pembalasan, tidak jadi. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah, dan tadi pada segmen sebelumnya Pak Quraish sudah membahas bagaimana Fir'aun berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya melalui hati. Ya, dikatakan bahwa Musa dan pengikutnya bisa menghancurkan agamanya. Kita lanjutkan lagi, Pak. Ya, jadi memang masyarakat Mesir sudah beragama. Tetapi agama yang tidak sejalan dengan agama yang diturunkan Allah. Mereka menyembah Fir'aun. Bahkan boleh jadi Fir'aun pernah menyatakan, saya tidak mengenal ada Tuhan buat kamu selain aku. Nah, jadi dia mengaku dirinya Tuhan. Nah, walaupun ulama beda pendapat apa yang dimaksud dengan Fir'aun. Betapapun mereka percaya ada kekuatan. Mereka percaya ada agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dia percaya ada Tuhan. Iya. Atau bahkan kita nanti akan lihat, bisa jadi ada sekelompok masyarakat yang memang tidak percaya pada Fir'aun sebagai Tuhan, dan dia mempunyai Tuhan yang dia percaya, yang sedikit atau banyak sejalan dengan ajaran Nabi Musa. Kita akan lihat nanti di sini. Yang kedua, supaya mereka bisa merestui Fir'aun dan kebijakan politiknya, ya selain dia katakan saya takut nanti dia mengubah agama kamu, dia katakan apa? Atau dia menciptakan kerusakan di bumi ini, di negeri ini. Nah, ini alasannya Fir'aun. Kalau kita menerima ajakan ini, stabilitas akan terganggu. Yeah. Jadi kita harus hindarkan ini. Padahal Musa menghindari perubahan demi kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Fir'aun mengambil dalih demi stabilitas untuk mempertahankan kekuasaan. Musa mendengar rencana Fir'aun untuk membunuhnya. Dia berkata kepada orang-orang yang beriman kepadanya, wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Sesungguhnya aku sejak dulu dan sampai sekarang selalu memohon perlindungan dengan Tuhanmu. Tuhanmu wahai umatku, karena dan Tuhanku, Tuhanku dan Tuhan, aku selalu memohon perlindungan dari setiap orang yang angkuh lagi tidak percaya adanya hari pembalasan itu. Kita berhenti sejenak. Nabi Musa tidak sejak semula berkata, uztu, uztu itu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Jadi sejak dulu, sebelum adanya Fir'aun mengancam ini, sejak dulu saya sudah selalu memohon perlindungan Allah. Bukan hanya karena ada ancaman, saya mohon perlindungan Allah. Setiap orang harus waspada. Hidup ini bisa terjadi ancaman pada setiap saat tanpa kita duga. Dan karena itu, setiap saat Anda harus memohon perlindungan pada Allah. Memohon perlindungan dari siapa? Dari setiap orang yang angkuh. Yang sewenang-wenang, yang tidak percaya ada hari perhitungan Allah. Kita garis bawahi, setiap orang yang ingin berlaku jahat terhadap orang lain, kalau dia ingat bahwa ada hari pembalasan, tidak jadi dia. Betul. Dia bilang, ada remnya ya Pak? Ada remnya, saya bisa dibalas. Karena itu Nabi Musa di sini berkata, ini Fir'aun tidak ingat hari pembalasan, tidak percaya adanya hari pembalasan. Padahal kalau dia percaya, pasti dia tidak lakukan itu. Nah, itu sebab juga ada nasihat, kalau Anda punya kekuasaan, Anda punya kelebihan, jangan tidak ingat kuasa Allah terhadap Anda. Anda kuasa, bagus. Mau mengancam orang, sebelum mengancam ingat, Allah kuasa untuk mengancam Anda. Pak Quraish, kita kasih kesempatan Anjeng dulu untuk bertanya. Mari. Silakan Anjeng, udah gak sabar kayaknya. Iya, benar sekali. Tadi seperti yang dikatakan Pak Quraish, bahwa pada saat masa Fir'aun itu, di zaman Fir'aun itu banyak sekali bayi-bayi laki-laki, terutama laki-laki yang dibunuh. Ya. Mm-hmm. Yang ingin saya tanyakan, mengapa saat Musa lahir, Fir'aun menghentikan perintah untuk membunuh? Bagus, bagus. Itu, membunuh bayi laki-laki tersebut. Ya, itu katanya begini. Fir'aun menetapkan tahun genap dan ganjil. Mm-hmm. Kalau tahun genap bunuh anak, tahun berikutnya tidak bunuh. Oh, ya begitu. Oh. Nah, karena itu pada tahun lahirnya Nabi Musa itu tahun pembunuhan anak-anak. Tahun lahirnya Nabi Harun tidak dibunuh anak-anak. Jadi dia juga sadar bahwa kalau dibunuh semuanya ini tidak. Tidak logis. Jadi dia bilang kita bunuh. Jadi itu sebabnya maka tidak terbunuh. Ya. Oke, baik. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Berkata seorang mu'min, nah, seorang yang percaya pada Allah, yang percaya pada Nabi Musa. Jadi sudah ada agama, Nabi Musa sudah ada pengikutnya. Tetapi dia itu dari kelompok elit Fir'aun. Ada yang mengartikan dari keluarga Fir'aun. Berkata seorang dari keluarga mukmin dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya terhadap Fir'aun. Karena kalau dia nampakkan dia juga bakal dibunuh, dia juga bakal disiksa. Dia berkata begini dalam bentuk pertanyaan, apakah kalian akan membunuh satu orang yang hanya berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah membawa bukti-bukti dari Tuhan kamu? Apa kamu mau bunuh dia? Apa alasannya mau bunuh dia? Hati-hatilah, kalau dia berbohong maka kebohongannya akan kembali kepadanya. Kalau Musa bohong, itu kebohongannya kembali kepadanya, tidak menyentuh kamu. Tapi kalau dia benar dalam ucapannya, maka bisa jadi kalian ditimpa sebahagian dari apa yang diancamkan Allah kepada kamu. Jadi dia seakan-akan berkata, tidak ada gunanya kita bunuh. Biar aja dia. Nanti akan terbukti bahwa dia bohong kalau memang dia berbohong. Ya kan? Biarkan aja. Tapi kalau dia benar, kita bisa terkena sebagian dari apa yang diancamkan oleh Nabi Musa. Pertanyaannya, kenapa sebagian? Bisa jadi yang dimaksudnya siksa dunia. Siksa dunia. Dia tidak percaya. Karena tidak percaya, tidak usah saya katakan ini. Kan ini sebagian. Atau bisa jadi juga untuk mengisyaratkan bahwa selalu Tuhan masih memberi peluang kepada mereka untuk kembali. Okay. Nah, satu hal lagi yang saya ingin garis bawahi dari ucapan ini. Kalau dia berbohong, kebohongannya menimpa dirinya sendiri kan? Nah, sebenarnya kalau pemimpin berbohong, maka pengikutnya yang percaya pun terkena siksa. Kenapa? Karena dia percaya kebohongannya sehingga dia mengikuti. Jangan duga kalau Anda mengikuti satu pemimpin yang Anda tahu dia berbohong. Ya kan? Anda bebas dari tanggung jawab. Karena mengukuhkan seorang pemimpin yang Anda anggap salah, memberikan dia kekuatan untuk tetap memimpin, dan kekuatan itu bersumber dari Anda yang mendukungnya, sehingga kebohongannya, kedurhakaannya, Anda ikut mengukuhkan kedurhakaan dan kebohongan itu. Waduh. Baik, kita tahan dulu sampai di situ, Pak Quraish. Kita akan lanjutkan. Ini semakin menarik pembahasan kita dalam Tafsir Al-Misbah hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Kita dibolehkan, jangankan menyembunyikan, dibolehkan mengucapkan kata-kata kufur kalau terpaksa. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab, ada Ajeng Suseno, ada saya Hilbram Dunar, membahas mengenai surah Ghafir di sini. Tadi Pak Quraish di segmen sebelumnya menjelaskan bagaimana berbahaya apabila kita memiliki pemimpin yang berbohong dan pengikutnya juga tahu kalau pemimpin berbohong karena ikut menanggung dosanya. Ya, mau dilanjutkan dulu Pak Quraish? Oke, deh. Jadi saya ingin katakan begini. Seorang yang menjadi pemimpin itu atau yang diangkat menjadi pemimpin itu, yang mengangkatnya ikut bertanggung jawab. Iya. Itu sebabnya ada hadis berkata begini, siapa yang mengangkat seorang pemimpin, padahal dia mengetahui ada yang lebih baik dari dia, maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, dan mengkhianati amanat kaum muslimin. Jadi jangan pilih kalau Anda pilih ini lebih baik. Atau paling tidak kalau kita mau lebih rendah lagi, ini lebih sedikit keburukannya dari itu. Ya kan? Itu yang dimaksud. Oke. Baik. Kita kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab, ya, Pak. Dan ini menarik sekali seperti apa pertanyaan yang sudah kami rekam kepada Pak Quraish Shihab. Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum, saya Fikri. Saya ingin bertanya, apakah mereka yang sembunyi-sembunyi mengungkapkan keimanannya juga akan merasakan azab dan siksa neraka? Menarik pertanyaannya, terima kasih. Jadi intinya Pak Quraish, bagaimana apabila ada orang yang sembunyi-sembunyi menunjukkan keimanannya, apakah juga akan terkena azab neraka? Kita dibolehkan, jangankan menyembunyikan, dibolehkan mengucapkan kata-kata kufur kalau terpaksa. Selama hati tetap beriman. Jadi jangankan menyembunyikan, menampakkan kekufuran. Karena terpaksa, terancam dan lain-lain sebagainya, itu bisa ditoleransi. Bisa saja ada sekarang, saya ada kenal sekian banyak orang yang dia menyembunyikan bahwa dia muslim karena takut dari keluarganya. Ada. Kita katakan kalau memang terpaksa, silakan. Ya. Nah, ini orang ini seperti itu. Dia menyembunyikan imannya sama Fir'aun. Nah, yang kedua yang saya ingin garis bawahi lagi, bahwa sikap seorang yang beriman itu selalu berusaha memberikan kebaikan kepada orang atau menyelamatkan orang. Dia ini beriman, tapi tidak nampakkan imannya. Apa yang paling tidak dia lakukan? Dia melakukan walau sedikit langkah menghalangi tercederainya, terlukanya, apalagi terbunuhnya seorang nabi dan sebagainya. Kita harus begitu. Nah, itu juga sebabnya ulama berkata, pembelaan Allah kepada seseorang itu bisa bermacam-macam. Bisa melalui orang lain. Dihalangi, bahkan bisa melalui laba-laba. Nah, kata riwayat, Nabi itu dilindungi Allah ketika hijrah melalui sarang laba-laba. Ya kan? Ini banyak cara Allah melindungi seseorang. Tidak hanya melalui manusia, tidak hanya melalui senjata dan lain-lain, bisa jadi melalui orang lain. Udahlah, kesianlah dia, biarin aja, enggak apa-apa. Itu pertolongan Allah kepada sesuatu. Jadi tentara Allah itu banyak. Bisa dari mana saja. Oke, baik. Ajeng ada pertanyaan untuk Pak Banyak Pres? Sekali pertanyaannya, tapi ada satu hal yang menjadi rasa ingin rasa penasaran Ajeng tadi, seperti Pak Quraish bilang bahwa Fir'aun itu menganggap dirinya adalah Tuhan. Mengapa dia menganggap dirinya Tuhan, tapi dia seakan takut terhadap Nabi Musa? Apakah sebenarnya karena rasa ketakutan itulah dia sebenarnya percaya terhadap Tuhan itu sendiri? Dia manusia. Manusia tidak luput dari rasa takut. Manusia tidak luput dari rasa ingin tetap berkuasa. Ya kan? Nah, maka dia lihat Musa ancaman. Maka ketika itu muncul dalam benaknya bahwa kekuasaan saya bisa diambil. Yeah. Karena dia merasa manusia betapapun kuatnya, ada saat-saat di mana dia merasa lemah. Karena itu tidak ada manusia yang wajar di pertuhan. Ya kan? Jadi Fir'aun seperti itu. Dia bahwa ini bahaya nih. Dia manusia biasa. Dia juga sakit juga ini. Nah, jadi itu juga tadi sebabnya saya katakan sebagian ulama berkata Fir'aun sebenarnya tidak mengaku Tuhan. Karena dia sendiri karena juga takut. Iya, dia sendiri juga takut. Iya. Bahkan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu pada akhirnya mengakui Tuhan. Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Jadi ada satu hal, bagus sekali pertanyaannya. Ada satu hal, manusia itu mempunyai kebutuhan, banyak kebutuhan manusia. Butuh makan. Iya. Butuh minum. Iya. Yang mana bisa ditangguhkan lebih lama, makan atau minum? Makan. Makan. Makan. Iya. Dia butuh bernafas. Iya. Dia butuh minum. Yang mana bisa ditangguhkan lebih lama? Minum. Lebih lama. Apa yang paling lama Anda bisa tangguhkan? Banyak, Pak. Yang paling lama? Yang paling lama. Menikah? Bisa. Nah, ada yang lebih lama? Apalagi? Yang paling lama dapat ditangguhkan, tapi itu adalah kebutuhan manusia, adalah percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesaan Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang akan mati setelah nafasnya ada di sini, dia percaya Tuhan. Dia kembali kepada fitrahnya. Karena itu fitrahnya. Nah, ya, itu fitrahnya. Tapi bisa ditangguhkan. Bisa ditangguhkan. Fir'aun begitu. Begitu sudah mau tenggelam, sudah ini. Saya sekarang percaya Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dijawab, baru sekarang. Semua kita punya kebutuhan. Kebutuhan yang paling lama dapat ditangguhkan adalah ini. Boleh jadi kebutuhan yang paling cepat kita butuhkan, bernafas. Betul. Nah, yang paling lama ditangguhkan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita break dulu sampai di situ. Luar biasa, Pak Quraish, menarik sekali. Hati-hati ya, karena pada dasarnya setiap manusia itu menginginkan keberadaan Allah. Tapi kebutuhan itu bisa ditahan selama mungkin. Kita harus waspada. Jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan segera kembali. Semua makhluk diberitahu jalan yang terbaik buat dia. Termasuk binatang. Binatang, lebah diberitahunya. Bagaimana kamu makan yang bagus. Semua diberi petunjuk. Salah satu bentuk petunjuknya itu adalah petunjuk naluri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Sambil berdiskusi kita juga mendengarkan tausiah dari Pak Quraish Shihab. Kita lanjutkan lagi, Pak, masih surah. Oke, jadi kita lanjutkan tadi. Kalau dia bohong, maka kebohongannya akan menimpa dirinya sendiri. Tadi kita sudah panjang lebar menjelaskan ini. Dan kalau dia benar, maka siksa itu bisa menimpa kita. Sebagian dari siksa itu. Baru dikatakan oleh yang percaya tapi menyembunyikan imannya ini, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk siapa yang melampaui batas lagi pembohong. Saya ingin garis bawahi lagi. Sebenarnya Allah sudah memberi petunjuk semua orang. Fir'aun juga sudah diberi petunjuk. Kita sudah berkali-kali berbicara tentang ini. Tapi petunjuk Allah itu ada dua macam dalam konteks agama. Yang pertama memberitahu, yang kedua mengantar. Saya pernah berikan contoh, Anda ingin tahu di mana rumah si A. Saya bisa beritahu rumahnya di jalan ini, ikuti jalur ini ke kiri ke kanan. Saya sudah beritahu. Itu namanya sudah diberi hidayat. Hidayat itu petunjuk. Ada lagi yang berkata begini, di mana rumah si A? Saya katakan rumahnya di sini dan di sini, saya mau ke sana, mari saya antar. Yang mana yang lebih bagus? Mau diantar atau mau diberitahu aja? Diantar. Mau diantar ya? Okay. Biar pasti. Allah memberitahu semua makhluk. Semua makhluk? Semua makhluk diberitahu jalan yang terbaik buat dia. Termasuk binatang? Binatang, lebah diberitahunya. bagaimana kamu makan yang bagus. Semua diberi petunjuk. Salah satu bentuk petunjuknya itu adalah petunjuk naluri. Bayi diberi tahu, diberi petunjuk. Kamu kalau sudah besar, di dalam perut berbalik. Ada diantar. Orang ini berkata, Tuhan tidak memberi petunjuk dalam bentuk mengantar kepada kebenaran. Siapa yang musrif? Musrif itu melampaui batas. Orang yang melampaui, yang keterlaluan. Melampaui batas dalam keburukan. Tuhan, ini sudah tidak bisa diberitahu ini. Sudah tidak bisa diantar ini. Apalagi pembohong. Nah, yang saya ingin garis bawahi begini. Melampaui batas. Jadi kalau belum melampaui batas masih bisa dapat enggak? Masih bisa. Yeah. Kalau sudah melampaui batas, sudah pembohong itu bukan berbeda dengan yang berbohong. Sifat ya Pak? Sifat. Pembohong, pembohong itu yang sudah berulang-ulang kali berbohong. Nah, jadi apa? Bisa jadi ada orang yang bergelimang dosa. Yang berbohong. Tetapi ada timbul kesadaran sewaktu-waktu di dalam hatinya. Itu masih bisa diantar Allah. Yang dikatakan ini, yang tidak diantar Allah menuju kebaikan, tidak dibiarkan dalam keadaannya yang sesat, itu adalah orang yang melampaui batas dalam keburukan dan berulang-ulang kali sehingga menjadi sifatnya berbohong, berbohong, berbohong. Itu sebabnya Nabi bersabda begini, ayo berusahalah untuk berucap yang benar. Karena kalau seorang berucap yang benar, seringkali berucap yang benar, maka pada akhirnya dia akan menjadi seorang yang selalu membenarkan kebenaran. Dan yang selalu membenarkan kebenaran itu akan sampai ke surga. Hindarilah berbohong. Karena seorang yang berbohong bisa terbiasa melakukan kebohongan. Sudah biasa, sudah tidak malu dia. Dan kebohongan itu mengantar ke neraka. Kalau sering berbohong, berbohong, berbohong, pada akhirnya dia berbohong dan kebohongannya dia percaya sendiri. Dia padahal tadinya bohong. Nah, beredar kebohongannya, kebohongan dia sampai sama dia, oh iya betul, padahal dia yang bohong. Ini orang mengingatkan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk dalam arti tidak mengantar. Atau mau kata yang lain, Allah membiarkan seorang yang sudah sesat dalam kesesatannya. Sudah, saya tidak mau bantu kamu, silahkan kamu sendiri jalan. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Ya qaumi lakumul mulkul yawm zahirina alal ard. Wahai kaumku, kata ini, memang kalian sekarang menguasai keadaan. Negeri ini dibawa kekuasaan kamu. Tapi siapa yang dapat membantu kita kalau siksa Allah datang? Mendengar nasihat dari orang ini, Fir'aun berkata, sebenarnya saya tidak menyarankan kepada kamu kecuali apa yang terbaik menurut pandangan saya. Selalu begitu kan? Iya. Begitulah pemimpin, yang baik begitu, yang buruk begitu. Selalu ingin berkata, ini sudah usaha saya, ini sudah yang terbaik menurut pandangan saya. Saya tidak memberi petunjuk kamu kecuali yang terbaik untuk kalian dan lain-lain sebagainya. Itu jawaban Fir'aun. Dan saya kira tentu ini keliru karena pada akhirnya terbukti bahwa Fir'aun menyiksa masyarakat Bani Israel sehingga siksa Allah pun jatuh kepadanya. Saya kira itu ayat kita. Baik. Silakan Ajeng, lanjut lagi dengan pertanyaannya. Iya, pertanyaannya terkadang berbohong itu membuat seseorang memiliki hati yang batu, memiliki hati yang keras. Nah, bagaimana sih cara Allah, hidayah Allah untuk menyelamatkan seseorang itu agar kembali ke jalannya, agar selalu menyampaikan berita-berita yang benar. Kita tahan dulu jawabannya, Pak. Menarik pertanyaannya. Melunakkan hati yang sudah keras oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Seperti apa sih kira-kira jawaban dari Pak Quraisyab? Tetap bersama kami. kalau sudah masuk cinta di dalam hati, betapapun ada orang lain lagi tidak bisa masuk. Tetapi kalau hati masih kosong, siapapun sudah bisa welcome, mari. Pada segmen sebelumnya, Ajeng sudah bertanya kepada Pak Kurais mengenai kebohongan yang datang dari orang yang terus-menerus dilakukan sampai akhirnya membatu keyakinan dia. Dia percaya pada apa yang dia bohongkan itu, akhirnya menjauh dari Allah. Bagaimana melunakkan hati orang-orang yang seperti ini, Pak? Iya, iya. Itu ada ilustrasi. Kalau Anda punya botol kosong, mudah memasukkan air di dalamnya. Iya kan? Iya. Tapi kalau Anda punya botol yang sudah berisi air, tidak mudah Anda memasukkan lagi air di sana. Nah, jadi apa yang harus dilakukan supaya air ini masuk? Anda harus buang air yang ada di dalam botol itu, baru isi air baru. Nah, ini hatinya udah penuh kejahatan. Jalan pertama, jangan dulu masukkan air di dalam hati. Berusaha keluarkan itu. Sadarkan dia bahwa ini buruk. Tunjukkan pengalaman-pengalaman sejarah tentang dampak buruk dari kebohongan. Kalau bohong. Baru carikan teman-teman. Bacaan-bacaan. Yang bisa setelah ini tadi keluar, yang bisa dimasukkan ke dalam. Kita dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya kebohongan, ide-ide juga begitu. Kalau sudah masuk ke dalam, sulit sekali. Itu sebabnya mengajar anak lebih mudah daripada mengajar orang dewasa yang sudah punya ide. Betul. Ya kan? Betul. Dia sudah percaya pada anak, masih kosong jiwanya. Nah, begitu. Semua begitu. Cinta juga begitu. Ya. Kalau sudah masuk cinta di dalam hati, betapapun ada orang lain lagi tidak bisa masuk. Tetapi kalau hati masih kosong, siapapun sudah bisa welcome, mari. Ya kan? Jadi begitu hati, kita usahakan. Itu usahakan dengan perlahan-lahan, dengan insya Allah Allah akan membantu. Baik, oke, kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk pada kesimpulan. Saya kira saya ingin berkata begini, bahwa Allah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel dengan bukti-bukti yang nyata. Bani Israel ketika itu antara lain hidup di Mesir dan mendapat penindasan dari Fir'aun atau penguasa masa itu. Dan pada masa itu ada tiga kekuatan yang menonjol. Ya kan, kekuatan penguasa yang tirani, politisi yang mengatur strategi buruk, Haman, dan pebisnis-pebisnis yang ini. Kalau tiga hal ini ada dalam satu masyarakat, yakinlah masyarakat itu akan tersiksa, akan sangat buruk dan tertindas. Ciptakanlah penguasa yang baik, politisi yang jujur. Kalau ada pemilihan ya pilihlah yang baik karena Anda adalah cerminan dari masyarakat atau bukan yang terburuk. Ya kalau kita sudah ya kan? Itu saya kira terus Fir'aun membunuh anak-anak lelaki, membiarkan hidup yang perempuan. Dia bermaksud membunuh Nabi Musa. Terus ada seorang yang beriman tapi menyembunyikan imannya yang berusaha menghalangi Fir'aun. Nah, salah satu kesimpulan dari ayat itu bahwa seorang pemimpin atau yang membina masyarakat harus hati-hati dalam kepemimpinan dan pembinaannya. Jangan sampai itu keliru sehingga menjerumuskan masyarakat. Dan jangan sampai juga masyarakat keliru dalam mendukungnya sehingga dia ikut bertanggung jawab dalam kesalahan dan keburukan itu. Saya kira itu kesimpulannya dia bisa. Baik, terima kasih Pak Kurais untuk tausiahnya kali ini. Ajeng, terima kasih sudah mampir di Tafsir Ramadhan. Cukup jelas ya tadi pertanyaannya. Banyak juga pertanyaan kepada Pak Kurais. Dan terima kasih Anda yang sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.